Cuma nona iden saja yang bikin hati sengsara. Buka menawan bikin gagal sen tahan tangan hati menahan hati seng bisa. Gagal paling rindu cuma nona iden. Gagal paling sayang cuma nona iden. Gak lucu ge. Jauh-jauh beta mau bilang cuma nona idam yang bikin beta senang. Gagak paling rindu cuma nona idam. Gagak paling sayang cuma nona idam. Cuma pa